إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita kembali berjumpa dalam majlis ini dalam rangka mengkaji syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya. Yang tentunya sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa majlis ilmu merupakan majlis yang paling utama di muka bumi ini. Halaqah yang terdapat padanya ilmu diterangkan dalam majlis tersebut, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para malaikat turun menaungi mereka, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya dalam rangka menghormati para penuntut ilmu. Demikianlah yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata latadau ajnihataha ridan li talibil ilm bima yasna'. Dan sesungguhnya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya memuliakan para tulabul ilm, para pencari ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Tentunya bukan ilmu dunia. Ilmu yang mulia, yang seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut, yang dimaksud adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia, maka itu sifatnya dalam ilmu dunia. Seseorang tidak mendapat derajat disebabkan ilmu yang dia miliki, yakni ilmu dunia dia, tetapi seseorang akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan terangkat derajatnya dan didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini disebabkan ilmu agama yang dia pelajari. Inilah keutamaan al-ilm yang mana seluruh kita telah mengetahui tentang utamanya ilmu. Keutamaan al-ilm lebih utama daripada dunia dan seisinya. Orang yang berilmu tentunya dia akan Allah angkat derajatnya daripada orang yang tidak berilmu. Cukuplah ilmu itu sebagai kehormatan dan kemuliaan ketika orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, yang tidak memiliki ilmu, mereka mengaku bahwa mereka adalah orang yang berilmu. Mereka senang jika dipanggil sebagai orang yang alim. Dan sebaliknya, cukuplah kejahilan sebagai kehinaan dan kerendahan ketika orang yang memang bodoh, orang tersebut adalah orang yang bodoh, tidak tahu ilmu, dia marah jika dia dikatakan sebagai orang bodoh. Cukuplah ini sebagai tanda bahwa ilmu itu merupakan perkara yang paling mulia yang diraih oleh seorang hamba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam ayatnya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya yang menunjukkan tentang utamanya al-ilm. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membedakan antara hewan satu dengan yang lainnya. Allah bedakan antara hewan satu dengan yang lainnya disebabkan ilmu yang ada pada salah satu hewan tersebut. Allah bedakan anjing yang bodoh dengan anjing yang al-mu'allam, anjing yang terpelihara, anjing yang berilmu. Allah bedakan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, atau yang semakna dengan ayat yang Allah firmankan, dan jika anjing tersebut, yakni anjing mu'allam, memakan atau menggigit hewan buruannya, maka makanlah kalian dan sebutkanlah dan sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan makanlah hewan yang didapatkan oleh anjing tersebut. Jadi Allah bedakan antara anjing yang bodoh dengan anjing yang berilmu. Anjing yang bodoh, yang jahil, anjing liar, jika dia memakan atau dia mendapat hewan buruan yang digigit oleh dia, maka hukum hewan buruan yang digigit oleh dia itu hukumnya haram, tidak boleh kita makan, hukumnya dia sebagai bangkai. Adapun jika yang menerkam hewan buruan tersebut adalah anjing yang terpelihara, yang mu'allam, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan hewan buruan yang didapat oleh anjing yang berilmu tadi. Demikianlah kondisi ilmu. Dia memiliki kehormatan dan keutamaan yang sangat mulia. Maka sepantasnya bagi kita semua untuk senantiasa tidak bosan-bosannya kita mempelajari ilmu. Tidak bosan-bosannya kita untuk mencari ilmu. Dengan ilmu kita akan tinggi derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu pula kita akan hilang kebodohan dari diri kita masing-masing. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali kita kepada kajian kita pada pertemuan kali ini insyaallah masih dalam pembahasan kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Terakhir pertemuan kita masih membahas pembahasan darah-darah wanita. Bahwa darah yang keluar dari wanita memiliki atau ada tiga jenis darah yang keluar dari wanita. Yang pertama darah haid, kemudian yang kedua darah istihadhah, kemudian yang ketiga darah nifas, yaitu yang terjadi ketika al-wiladah, persalinan. Kita telah selesai dari pembahasan darah yang pertama, yaitu darah haid dan hukum-hukum tentang wanita yang haid. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Jenis darah wanita yang kedua adalah darah al-istihadhah. Darah al-istihadhah. Baik, kita ulang. Qala thanian. Yang kedua al-istihadhah. Ahkamul istihadhati. Hukum terkait istihadhah. Apa itu al-istihadhah? Qala al-istihadhatu sayalanud dami fi ghairi waqtihi ala sabilin nazifi. Sayalanud dami fi ghairi waqtihi ala sabilin nazifi min araqin yusamma al-adhilu. Istihadhah atau darah istihadhah adalah sayalanud dam, darah yang mengalir, yang keluar dari wanita, fi ghairi waqtihi, bukan pada waktunya, ala sabilin nazif, disebabkan pendarahan, min araqin, yang keluar dari urat yang sobek. Yusamma al-adilu, yang disebut juga dengan al-adil. Qala wal mustahabatu amruha mushkilun. Wanita yang istihadah, yang keluar darinya darah istihadah ini, amruha mushkilun, perkaranya rumit. Kenapa rumit? Lishtibahi damil haydi bidamil istihadah. Dikarenakan darah yang keluar dari dia itu menyerupai, ada kesamaran antara darah haid dengan darah istihadah, sehingga rumit. Adapun darah yang pertama, darah haid, maka mudah untuk kita ketahui. Seseorang jika keluar darinya darah haid, wanita jika keluar darinya darah haid, maka jelas hukumnya berlaku bagi dia, hukum haid. Tetapi di sana ada jenis darah yang kedua, yang dia bukanlah darah haid, tetapi seseorang kadang susah untuk membedakan apakah ini darah haid. Dan juga dia keluar, darah ini keluar bukan pada waktunya, bukan pada waktu haid dia. Kemudian qala Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, qala fa idza kana ad-damu yanzilu minha bi istimrarin aw ghalib al-waqti. Fa idza kana ad-damu yanzilu minha bi istimrarin aw ghalib al-waqti. فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة. كتب اليوم فإذا كان الدم, jika darah itu yanzilu minha bistimrarin, terus keluar secara terus menerus, au ghalibal waqt, atau darah tersebut keluar ghalibal waqt, dengan sering. Faman ladzi ta'tabiru minhu haydan, maka kapan seorang wanita menganggap darah itu adalah darah haid, dan kapan, waman ladzi ta'tabiruhu istihadatan, dan kapan dia menganggap bahwa darah yang keluar itu adalah darah istihadah. La tatruku min ajlihi as-shaum, yang mana jika darah tersebut adalah darah istihadah, maka dia tidak mengharuskan baginya untuk meninggalkan puasa dan sholat. Fa innal mustahabata yu'tabaru laha ahkamut tahirat. Karena wanita yang keluar darinya darah istihadah, dia teranggap sebagai wanita yang suci. Dia dihukumi sebagaimana keadaan wanita yang suci, yang tidak haid, tetap mengerjakan sholat dan puasa. Jadi darah istihadah adalah darah yang keluar disebabkan penyakit, bukan darah sehat. Darah istihadah, dia keluar disebabkan penyakit, bukan darah sehat. Dia keluar dari urat, jadi urat yang pecah. Demikian pula darah istihadah ini, dia keluar bukan pada waktunya, bukan pada kebiasaan waktu haid dia. Maka jika seorang wanita mengalami darah istihadah, dia tidak mengharuskan baginya, tidak mengharuskan bagi dia untuk meninggalkan sholat dan puasa. Bahkan wajib bagi dia untuk melakukan sholat. Demikian pula tetap wajib bagi dia untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Dikarenakan wanita yang keluar darah istihabah itu hukumnya sama seperti wanita yang suci. Qala wa bina'an ala dhalik, berdasarkan ini, fa innal mustahabata laha thalathu halatin. Maka berdasarkan dengan ini disimpulkan bahwa wanita yang keluar dari darah haid itu memiliki 3 keadaan. Wanita yang keluar dari darah istihadhah memiliki 3 keadaan. Keadaan yang pertama, al-halatul ula, antakuna laha adatun ma'rufatun ladaiha qabla iswabatiha bil istihadhati. Antakuna laha adatun ma'rufah ladaiha qabla iswabatiha bil istihadhah. Keadaan wanita yang istihabah yang pertama adalah si wanita ini memiliki kebiasaan haid yang dia kenali sebelum dia mengalami darah istihabah. Dia tahu kebiasaan haid dia. Biangkanat qabla al-istihabati tahidu khamsata ayyamin aw thamaniyata أو ثمانية أيام مثلا في أول الشهر أو وسطه. Seperti misalnya dia tahu kebiasaan haidnya sebelum keluarnya darah istihabah itu, dia tahu bahwa kebiasaan haid dia itu 5 hari atau 8 hari di awal bulan atau pertengahan bulan contohnya. Seorang wanita, dia tahu kebiasaan haid dia. Dia hafal kebiasaannya. Kebiasaan haid dia misalnya 5 atau 7 atau 6 hari. Dan kebiasaan tersebut terjadi pada awal bulan atau pertengahan bulan misalnya. Dia tahu itulah jadwal haid dia. Fata'arifu adadaha wa waqtaha. Maka dia mengetahui bilangan hari haidnya dan waktunya. Fahadihi tajlisu qadra adatiha. Maka jika dia tahu kebiasaan haid dia, berapa lama haidnya, maka dia hukumnya, dia tajlis, duduk, dan meninggalkan puasa, meninggalkan sholat, teranggap sebagai wanita yang haid selama adat dan kebiasaan haid dia, selama waktu kebiasaan haid dia, dihukumi dengan hukum wanita yang haid selama masa kebiasaan haidnya. Wa tada'u sholata wa siyam, dan meninggalkan as-shalah dan puasa. Wa ta'tabiru laha ahkamul haid, dan dia menganggap dirinya sebagai wanita yang haid, terhukumi dengan dan berlaku bagi dia hukum-hukum wanita yang haid selama masa kebiasaan haid dia. Faidan tahat adatuha, jika dia telah selesai dari waktu haid dia, selesai dari kebiasaan masa haid dia, misalnya dia memiliki kebiasaan haid 7 hari. Jika telah selesai dari 7 hari, iqtasalat wa shallat, maka dia harus mandi dan salat. Wa tabarat ad-dam al-baqi dam istihabatin. Dan adapun darah yang masih keluar setelah lewat masa haid dia, masih ada darah yang masih keluar, dianggap, dia harus menganggap darah tersebut sebagai darah istihadhah. Tidak perlu bagi dia menganggap darah itu sebagai darah haid, dikarenakan dia tahu masa waktu haid, waktu kebiasaan haid dia. Dia mengenali waktu kebiasaan haid dia, maka darah yang keluar lebih dari kebiasaan haidnya, itu tidak teranggap sebagai darah haid, tetapi dihukumi sebagai darah istihadhah. Darah istihadhah tidak ada pengaruhnya bagi seorang wanita, tidak memberikan pengaruh bagi dia untuk tidak boleh sholat dan berpuasa, tetapi dia tetap mengerjakan sholat dan puasa. Hal itu berdasarkan hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma ghtasili wa salli. Kata Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah, yang mana beliau radhiyallahu anha mengalami hal seperti ini, yaitu beliau keluar darinya darah istihadhah di waktu haid dia. Maka kata Rasulullah SAW, duduklah kamu selama masa haidmu. Umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Duduklah kamu selama masa haidmu. Maksudnya, berlaku bagimu hukum-hukum haid selama masa haidmu, seperti kebiasaan haidmu itu. Kemudian, thummaghtasili wa salli. Kemudian setelah itu, mandilah dan sholatlah, jika telah selesai masa kebiasaan haidmu. Dan juga berdasarkan wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, yang menanyakan tentang kondisinya saat itu beliau mengalami darah istihadhah. Maka beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang darah yang terus keluar dari dirinya, bukan pada waktunya. Maka Rasulullah SAW menjawab, inna ma dhalika arakun. Itu, sesungguhnya itu adalah arak, yakni darah yang keluar dari urat. Walaysa bihaidin, bukan darah haid. Itu bukan darah haid. Istihadhah, itu bukan darah haid, tetapi darah yang keluar dari urat, pendarahan. Faida akbalat haidatuki, maka jika datang masa haidmu, kamu tahu masa haidmu, jika datang masa haidmu, maka tinggalkanlah sholat dan puasa, berlaku bagimu hukum-hukum haid. Tetapi jika sudah selesai masa haidmu, maka tetaplah kamu mengerjakan sholat dan berpuasa, dan kamu dihukumi sebagai wanita yang suci, sekalipun ada darah yang keluar darinya, itu tidak teranggap sebagai darah haid. Ini kondisi yang pertama, seorang wanita mengenali kebiasaan haid dia. Jika seorang wanita mengenali kebiasaan haid dia, kemudian keluar darah lebih dari kebiasaan haidnya, maka darah yang lebih itu tidak teranggap sebagai darah haid. Dia tetap mengerjakan sholat dan berlaku baginya hukum-hukum wanita yang suci. Kemudian keadaan yang kedua, wanita yang mengalami istihadhah, qala al-hala athaniyah, idha lam yakun laha adatun ma'rufah. Idha lam yakun laha adatun ma'rufah. Wanita yang dia tidak memiliki kebiasaan haid yang dia kenali. Ini jenis wanita yang kedua. Jadi ada sebagian wanita yang tidak beraturan waktu haidnya. Dia tidak hafal masa atau kapan akan datang padanya haid. Dia tidak memiliki kebiasaan. Sebagaimana halnya wanita yang pertama. Wanita yang jenis pertama, dia tahu, hafal kebiasaan haidnya. Biasanya tanggal sekian, di awal bulan, sekian hari. Tetapi ada juga wanita yang jenis kedua ini tidak memiliki kebiasaan haid. Atau juga dia lupa kapan kebiasaan haid dia. Maka bagaimana caranya? Maka caranya di sini, kondisi yang kedua ini, caranya bagaimana dia mengetahui apakah darah ini adalah darah haid atau darah istihadhah? Caranya adalah dengan melakukan at-tamyiz. Dengan melakukan at-tamyiz, membedakan. Dia harus membedakan antara darah yang keluar itu, apakah ciri-ciri darah yang keluar itu adalah darah haid, atau ciri-ciri darah yang keluar itu adalah darah istihadhah. Jadi ada ciri-ciri atau sifat darah haid berbeda dengan sifat darah istihadhah, yang akan dijelaskan nanti oleh Syekh Saleh di sini. Maka qala walakin damuha mutamayyizun ba'duhu yahmilu sifat al-hayd bi ay yakuna aswad aw thakhinan aw lahu raihah wa baqiyatuhu la tahmilu sifat al-hayd bi an yakuna ahmara laysa lahu raihatun wala thakhinan. Walakin, saya ulangi, walakin damuha mutamayyizun ba'duhu yahmilu sifat al-hayd bi ayyakuna aswadan aw thakhinan aw lahu raihatan wa baqiyatuhu la tahmilu sifat al-hayd bi an yakuna ahmara laisa lahu raihatan wala thakhinan. Kondisi yang kedua ini, yaitu wanita yang tidak memiliki kebiasaan haid, maka dia melakukan at-tamyiz. Dia harus membedakan antara darah haid dari darah istihadhah. Walakin damuha, tetapi darahnya mutamayyizah. Dia bisa membedakan antara darah haid dari darah istihadhah. Sebagian darah yang keluar dari dia, misalnya seorang wanita tidak tahu kebiasaan haidnya, kemudian keluar darah dari dia, maka dia melihat kondisi darah ini, sifat darah ini. Jika darah tersebut warnanya hitam, kemudian thakhin, kental, au lahu raihah, dan memiliki aroma yang tidak sedap, amis. Jika ini darah yang keluar dari dia, berarti ini adalah sifat-sifat darah haid. Warna hitam pekat dan berbau amis, kemudian kental darahnya. Berarti ini haid. Jika demikian, berarti dia dihukumi dengan wanita yang haid. Kemudian berjalan beberapa hari kemudian. Setelah itu masih terus keluar darah, maka dia melihat lagi darah yang keluar itu. Jika darah itu sudah berubah, bukan warnanya hitam lagi, darahnya sudah berwarna merah dan tidak berbau amis seperti yang pertama, seperti darah biasa, tidak berbau amis lagi seperti darah haid, maka jika demikian keadaannya, dia melihat darah itu sifatnya bukan sifat-sifat darah haid, berarti dia dihukumi sebagai wanita yang suci. Dan darah itu tidak berpengaruh bagi dia. Dia tetap mengerjakan sholat dan berpuasa dan dihukumi sebagai wanita yang suci. Qala fatajlisuhu wa tada'u sholata wa siyam wa ta'tabiruhu ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا. Maka dalam kondisi ini, darah yang bertanda, yang memiliki ciri-ciri darah haid, maka dia menganggap dirinya sebagai wanita yang haid. Dia dihukumi sebagai wanita yang haid. Fatajlisuhu, maka dia duduk. Watada'u sholat, dan meninggalkan sholat dan puasa. Wata'tabiru ma'adahu istihadhah. Adapun darah yang keluar darinya, yang bertanda darah, bukan darah haid, darahnya merah dan tidak memiliki sifat darah haid, maka di sini dia dihukumi sebagai wanita yang suci. dia mandi, taghtasilu 'inda nihayatil ladzi yahmilu sifatul sifatal haidhi wa tusalli wa tasum wa ta'tabiru tahiran. Maka dia mandi setelah berhentinya darah haid tersebut dan melakukan salat, puasa, dan dia menghukumi, menganggap dirinya sebagai wanita yang suci. Hal itu berdasarkan hadis Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha. Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Idza kana damul haid fa innahu aswadu yu'raf." Jika darah itu adalah darah haid, maka sifatnya adalah hitam dan dikenali, darah haid itu dikenali oleh wanita. Jika itu yang keluar, kata Rasulullah SAW, fa'amsiki anis salah, maka tahanlah dirimu dari salat. Fa'idakan al-akhar, tetapi jika yang keluar bukan darah haid, bukan darah yang memiliki sifat darah haid, maka kata Rasul, fatawaddai wa salli, maka wudu'lah kamu dan salatlah. Tidak perlu kamu menganggap itu sebagai darah haid. Kamu masih suci, tidak teranggap sebagai wanita yang haid. Fafihi anna al-mustahabata ta'tabiru sifat ad-dami fatamayyaza biha bainal haidi wa ghairihi. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwa wanita yang keluar darinya darah istihadah, wanita yang keluar darinya darah, ta'tabiru sifat ad-dam, dia menganggap tanda atau sifat-sifat darah tersebut. Maka fatamayyaza biha bainal haidi wa ghairihi, maka dengan itu, dengan dia melihat ciri-ciri darah itu, dia bisa membedakan antara darah haid dari darah yang lainnya. Ini kondisi wanita yang kedua, dia tidak memiliki kebiasaan haid, sehingga ketika ada darah yang keluar, dia harus melihat, dia melihat apakah itu darah haid atau bukan darah haid. Jika dia bisa membedakan antara darah haid dari darah yang bukan haid, maka jelas perkaranya. Maka jelas perkaranya, dia menganggap dirinya sebagai wanita yang suci jika itu bukan darah haid, bukan sifat darah haid, tetapi jika itu adalah sifat-sifat darah haid yang keluar dari dia, maka dia menganggap dirinya sebagai wanita yang tidak suci, tidak boleh sholat dan berpuasa, dan berlaku bagi dia hukum-hukum haid. Kemudian keadaan yang ketiga, qala al-halah ats-tsalitsah, al-halatu ats-tsalitsatu idza lam yakun laha 'adatun ta'rifuha wala sifatun tamayyaza biha al-hayd min ghairihi, tamayyaza biha al-hayd min ghairihi. Keadaan yang ketiga yaitu, kata Syekh di sini, jika seorang wanita dia tidak mengenali kebiasaan haid, dia tidak memiliki kebiasaan haid, dan dia juga tidak bisa membedakan sifat darah haid dari darah yang lainnya, maka apa yang harus dia lakukan? Ini kondisi yang ketiga. Seorang wanita yang tidak tahu kebiasaan haidnya, dan juga dia tidak bisa membedakan antara darah haid dari darah yang bukan haid. Dia tidak bisa membedakan, misalnya seperti darah tersebut memiliki bercampur, ada sifat-sifat darah haid dan juga ada sifat-sifat bukan darah haid, sehingga dia bingung, tidak bisa membedakan antara darah ini, apakah ini darah haid atau darah bukan haid. Namun jika dia bisa membedakan, maka jelas. Tetapi permasalahannya, jika tidak bisa dia bedakan apakah ini darah haid atau bukan darah haid, syubhat, dia samar bagi dia, apakah ini teranggap sebagai darah haid atau tidak, Maka apa hukumnya? Maka hukumnya fa innaha tajlisu ghalibal haidi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin min kulli syahrin. Maka hukumnya fa innaha tajlis, dia hendaknya bagi dia untuk menahan diri. Menahan diri sebagaimana keumuman haidnya wanita. Maka hendaknya bagi dia menahan diri, yakni dia menganggap dirinya sebagai wanita yang haid sebagaimana keumuman haid wanita yang lain. Yaitu berapa keumuman haid wanita? 6 atau 7 hari. Ini keumuman haid wanita, yaitu kisaran antara 6 sampai 7 hari setiap bulannya. Maka wanita yang keadaannya seperti ini, yang jenis ketiga ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, dia tidak memiliki kebiasaan, kemudian dia tidak bisa membedakan darah tersebut apakah itu darah haid atau tidak, maka apa yang harus dia lakukan? Kata Syekh, dia menahan diri selama keumuman haid wanita, yaitu selama 7 atau 6 hari dalam setiap bulan. Karena hadhihi 'adatu ghalibin nisa'i, karena 6 dan 7 hari ini adalah kebiasaan haidnya keumuman wanita. Liqaulihi, hal itu berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsyin, salah seorang sahabiyah. Hamnah binti Jahsy, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, qala innama hiya rakbatun minasy syaithan. Sesungguhnya darah yang keluar itu, yang keluar darimu itu adalah rakbatun minasy syaithan, dorongan atau gangguan dari setan. Setan mengganggu dirimu dengan keluarnya darah tersebut yang tidak jelas, tidak bisa dibedakan apakah ini darah haid atau bukan. Sehingga ini adalah gangguan dari syaitan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memerintahkan fatahayyadi sittata ayyamin, fatahayyadi sittata ayyamin au sab'ata ayyamin thumma ightasili. Maka jika demikian keadaanmu, maka haidlah kamu, yakni kamu teranggap sebagai wanita yang haid selama 6 atau 7 hari. Thumma ightasili, kemudian setelah itu, setelah lewat 6 atau 7 hari, setelah itu mandilah. Setelah itu mandilah. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang kondisinya seperti ini, tidak tahu, tidak bisa membedakan antara darah haid dari darah yang bukan haid karena bercampur darahnya atau seperti apa, maka Rasul memberikan solusi, yaitu dia menganggap dirinya sebagai wanita yang haid selama 7 hari sebagaimana kebiasaan wanita. Kemudian setelah lewat 7 hari, walaupun darah itu masih keluar, dia tetap menganggap dirinya sudah suci, dan dia mandi, dan dia mandi dan melakukan perkara-perkara yang dilakukan oleh wanita yang suci. Qala fa idza istanqati fa salli 24 aw 23 wa sumi wa salli fa inna dhalika yujzi'uki wa kadhalika faf'ali kama tahidun nisa. Jika kamu telah suci, fa idza istanqati, jika kamu telah suci, fa salli 24, maka salatlah kamu 24 hari. Au 23, atau salatlah kamu 23 hari. Dan puasalah kamu. Fa inna dzalika yujzi'uk, karena itu sudah mencukupimu. Wa kadzalika, demikian pula, faf'ali kama tahidun nisa. Lakukanlah sebagaimana wanita-wanita yang lain melakukan haid, yakni kamu menganggap dirimu haid sebagaimana masa haid keumuman wanita. Lihat di sini Rasulullah SAW memerintahkan seorang wanita itu untuk sholat selama 24 hari. berarti menunjukkan dalam satu bulan 30 hari, menunjukkan 6 hari atau 6 harinya dia dianggap sebagai darah haid. Dia dihukumi sebagai wanita yang haid. Atau kata Rasul, salatlah kamu selama 23 hari. Berarti 7 hari sisanya, 1 bulan 30 hari. Berarti kalau salat 23 kali, berarti 7 hari itu dianggap sebagai haid. Demikianlah hadis ini menjelaskan bahwa seseorang wanita, jika dia tidak bisa membedakan darahnya dari darah haid atau bukan, dan dia tidak memiliki kebiasaan, dia tidak memiliki kebiasaan haid, tidak beraturan haidnya, maka jika ada darah yang keluar, maka dia dihukumi dengan keumuman haid wanita yang lain, yaitu selama 6 atau 7 hari. Qala wal hasilu mimma sabaq, maka kesimpulan dari semua ini, annal mu'tadah turaddu ila adatiha. Kesimpulannya bahwa wanita yang memiliki kebiasaan haid, dia mengenali kebiasaan haidnya, maka dia mengembalikan haidnya tersebut kepada kebiasaan haidnya. Ini yang pertama. Jika seorang wanita keluar dari darah dan dia memiliki kebiasaan haid, maka dia menghukumi dirinya sebagai wanita yang haid selama masa kebiasaan haidnya itu. Kemudian yang kedua, wal mumayyizati turaddu ilal amali bitamyiz. Adapun wanita yang tidak memiliki ada dan dia bisa membedakan, maka hukum itu kembali kepada pembeda tersebut. Maka hukumnya kembali kepada at-tamyiz. Jika itu adalah darah haid, maka dihukumi dengan wanita haid. Jika yang keluar bukan darah haid, maka tidak dihukumi dengan wanita yang haid. Qala wal faqidatu lahuma tahidu sittan aw sab'an. Dan kondisi wanita yang ketiga yang tidak memiliki kebiasaan serta tidak memiliki, tidak bisa membedakan antara darah itu dari darah haid, maka kondisi yang ketiga adalah dia menganggap dirinya sebagai wanita yang haid selama 6 atau 7 hari. Qala wa fi hadza, dan dengan ini, jam'un bainas sunani ats-tsalatsati. Dengan kesimpulan ini, kita telah menggabungkan tiga sunnah yang telah tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang mustahabah. Dengan ketiga sunnah ini, tiga bagian ini telah tetap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ketiga hal tersebut, dan kita menggabungkan ketiga-tiganya. Kemudian beliau menyebutkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kesimpulannya sama seperti yang beliau terangkan, yaitu yang pertama bahwa seseorang wanita jika dia mengalami istihadhah dan dia memiliki kebiasaan, maka dia beramal dengan kebiasaan dia. Dia beramal dengan kebiasaan dia, karena kebiasaan, kata Syekhul Islam, merupakan tanda yang paling kuat. Kebiasaan haid itu adalah tanda yang paling kuat. Maka jika ada darah yang keluar dari masa kebiasaan haid dia, itu tidak teranggap sebagai darah haid. Kemudian yang kedua, jika dia tidak memiliki kebiasaan, maka beramal dengan at-tamyiz, dengan membedakan antara kedua darah tersebut. Jika bisa dibedakan, maka jelas. Tetapi jika tidak bisa dia bedakan, maka kondisi yang ketiga, yaitu dia menganggap dirinya sebagai wanita yang haid selama 6 atau 7 hari, dan dia tidak perlu menganggap darah yang keluar lebih dari itu sebagai darah haid lagi. Dia cukup menahan diri dari puasa dan sholat selama 7 atau 6 hari, dan sisanya jika masih ada darah yang keluar, berarti itu darah istihabah, bukan darah haid. Dan dia tetap sholat dan melakukan amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh wanita yang suci. Baik, kemudian pembahasan yang berikutnya, qala ma yalzamul mustahadatu fi halil hukmi bi taharatiha. Apa yang harus dilakukan oleh wanita yang istihadah ketika telah selesai dari istihadahnya, atau ketika telah ketika fi halil hukmi bi taharatiha, ketika telah dihukumi dengan kesuciannya. Jika seorang wanita yang mustahadah, apa yang berlaku hukum bagi wanita yang istihadah? Hukum-hukum yang berlaku bagi wanita yang istihadah. Yang pertama, qala al-alif yajibu 'alaiha an taghtasila 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah hasba ma sabaqa bayanuhu. Yang pertama, wajib bagi dia untuk mandi setelah selesai dari haid dia yang teranggap, dari haidnya yang teranggap, sebagaimana yang telah dijelaskan pada sabaqo bayanu, yakni sebelum ini, sebagaimana telah disebutkan pembahasan itu pada sebelum ini, yakni ada tiga keadaan tadi. Ini yang pertama, wajib bagi dia untuk mandi jika telah selesai dari haid dia, dan tidak perlu dia menganggap darah yang keluar lagi. Jika masih ada darah yang keluar, maka dia tidak perlu menganggap itu sebagai darah haid, karena sudah selesai darah haid dia. Adapun darah yang keluar itu dianggap sebagai darah istihadah, sebagaimana telah diterangkan. Qala al-ba taghsilu farjaha li izalati ma 'alayhi min al-khariji 'inda kulli salatin. Yang harus dilakukan bagi wanita yang masih keluar darah istihadah dari dia, yaitu dia mencuci kemaluannya, li izalati ma 'alayhi, untuk menghilangkan darah yang masih keluar dari kemaluannya tersebut setiap kali salat. Dia mencuci kemaluannya untuk membersihkan darah itu setiap kali salat, setiap kali hendak mengerjakan salat. Wa taj'al fil makhraji qutnan, dan lebih bagus, yakni yang, dan inilah yang wajib, jika masih ada darah yang keluar, darah istihadah itu yang keluar, masih tetap keluar, maka dia taj'al fil makhraj, dia menjadikan atau mengambil al-qutn, mengambil kapas untuk sebagai penutupnya, sebagai penutup agar darah tersebut tidak turun, agar darah tersebut tidak jatuh ke pakaian atau yang semisalnya, mengambil kapas atau kain dan yang semisalnya. Yamna'ul kharija wa tashuddu 'alaihi ma yamsikuhu 'anil suqut. Yang dengan tisu tersebut atau yang dengan kapas tersebut bisa menahan darah yang akan keluar, dan sehingga darah tersebut tidak jatuh, tidak sampai menetes ke bawah. Kemudian thumma tatawadda 'inda dukhuli waqti shalah. Kemudian setelah itu berwudu setiap kali hendak mengerjakan sholat, atau setiap kali masuk waktu sholat. Ini hukumnya sunnah. Seorang wanita yang istihadah, dia berwudu setiap kali masuk waktu sholat, ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fil mustahadah tada'u sholat ayyama aqra'iha thumma taqtasil wa tatawadda' inda kulli sholat. Seorang wanita yang istihadah, dia meninggalkan sholat selama masa haidnya saja, kemudian setelah itu mandi dan berwudu setiap kali sholat. Ini hukum wanita yang istihadah. Jika dia hendak mengerjakan sholat, disunnahkan bagi dia untuk wudu setiap kali hendak mengerjakan sholat atau mandi. Qala, dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, an'atu laki al-kursufa tahshina bihil makan. Aku beritahu kepadamu untuk menggunakan al-kursuf, yakni kapas, tahshina bihil makan, dengan meletakkan pada farj, pada tempat keluarnya darah tersebut. Wal kursuf al qutun. Adapun makna kursuf adalah al qutun. Wa yumkinu istimalul hafaidhi at-tayyibati al-mawjudati al-an. Dan pada zaman ini, pada masa kita sekarang ini, bisa kita menggunakan dengan pembalut yang ada pada zaman ini. Pembalut-pembalut yang biasa kita kenakan jika kita mengalami haid. Inilah sedikit pembahasan terkait wanita yang istihadhah, yang keluar darinya darah istihadhah. Maka kesimpulan dari ini semua bahwa darah istihadhah adalah darah yang suci, atau seorang wanita jika dia mengalami darah istihadhah, dia dihukumi sebagai wanita yang suci dan tidaklah bagi dia meninggalkan sholat atau puasa. Dia tetap mengerjakan sholat dan puasa dikarenakan darah istihadhah bukanlah darah haid. Adapun jika itu darah haid, maka dia dihukumi sebagai wanita yang haid dan berlaku bagi dia hukum-hukum haid. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.